cemburu. Jelas saja aku curiga bila kau bersamanya, bersama dengan dirinya. Aku ingin engkau pahami, aku ingin engkau mengerti. Kini aku telah jatuh karena dirimu. Selalu saja engkau tak pernah bisa mengerti aku, perasaanku. Selalu saja engkau membuatku kecewa. Jelas saja aku cemburu, jelas saja aku curiga. Bilang kau bersamanya, bersama kau mengerti, aku telah jatuh. Jelas saja aku cemburu, jelas saja aku curiga.